Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sampai pada pelajaran berapa ini? Pelajaran keempat ya. Ad-darsur rabi' di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah lighairin natiqina biha. Dan mulai diperkenalkan bacaan yang berharokat hasroh. Sudah dalam tiga pelajaran, termasuk di pelajaran keempat juga, yang berikut pelajaran kita diperkenalkan dengan bacaan-bacaan yang berharokat. Kalau tidak dhammah ya, dia berharokat dhammah ta'in, seperti yang telah diberikan contohnya yang banyak. Yang dhammah ini selain dari pada umumnya adalah seluruh kalimat yang ada alif lam pada umumnya. Nanti ada kalimat-kalimat khusus seperti yang baru saja pada minggu kemarin kita perkenalkan, seperti ada nama Aminatu ya, terus siapa lagi, Khadijatu. Nah ini kalimat-kalimat khusus yang harus kita hafal bahwa kalimat ini dibaca dhammah saja. Dan pada umumnya kalimat-kalimat yang dibaca dhammah itu adalah kalimat yang ada di permulaan ya. Misalkan ini susunan kalimat yang disebut dengan jumlah. Kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat. Paling pertama itu mesti dibaca dhammah. Misalkan Zaidun dhahaba ila masjid. Nah, maka kalimat yang paling pertama Zaidun pasti dibaca Zaidun. Ya. Nah, karena ini kalimat yang bukan penimbuhan alif lam dan tidak termasuk pada kalimat-kalimat yang khusus, maka ditanwinkan. Dan itu pelajaran kita di awal-awal buku ini. Dhamma kalau tidak dhamma ta'in, dhamma dhamma ta'in, dhamma dhamma ta'in. Dan kemarin kita diperkenalkan bacaan yang kasroh. Di antaranya bacaan yang kasroh itu adalah apabila didahului dengan fi dan atau ala. Ya, kasroh itu ada fi ada ala, gitu aja. Hiya misalkan. Hiya fil matbakhi. Baca matbakhi karena ada fi. Ya. Huwa fil masjidi. Ya, karena ada fi. Itu bacaan yang kemarin diperkenalkan yang berharokat kasroh di akhirnya. Kemudian ada nama-nama yang dibaca dhammah saja, ada juga nama yang dibaca dhammah tanwin. Dan sekarang kita diperkenalkan kepada huruf yang lain, yaitu huruf min dan ila yang sama fungsinya dengan fi dan ala. Jadi kalimat-kalimat yang ditulis atau terletak setelah huruf-huruf tersebut yang nantinya diperkenalkan dengan namanya, yaitu huruful jarri. Yang seperti ini itu dinamakan huruful jarri, huruf-huruf jar yang fungsinya merubah kalimat setelahnya menjadi kasroh, dari dhammah menjadi kasroh. Seperti pada contoh di sini ada kalimat al-baitu. Ya, dibaca ketika bersendirian pasti dengan dhammah al-baitu. Ketika didahului min jadi minal baiti. Itu dalam bahasa Arab itu begitu. Al-masjidu ilal masjidi. Sama fungsinya min dengan ila ya. Fungsinya sama dengan fi dan ala. Khusus untuk min ini ketika dia disambung ya, karena pada asalnya min ini nunnya berharokat sukun ya, disukun min. Tapi ketika dia diwasol disambung dengan kalimat yang setelahnya, karena kita menyambung misalkan dengan kalimat yang berawalan alif lam, maka nunnya difathahkan untuk min ya. minal masjidi, ya. Minal masjidi, minal baiti, minas suqi, ya. Karena nanti ada nun yang bersukun, kalau mau disambung, disambung dengan kasroh. Ada juga yang dengan kasroh, ya. Tapi itu nanti kita diperkenalkan dengan min dulu. Kalau min ini kalau mau disambung, maka sambungkan dengan suara fathah. Kita baca al-baitu, al-baitu, minal baiti, minal baiti, al-masjidu, al-masjidu, ilal masjidi, ilal masjidi. Al-an huna muhawaratun bainal mudarris wa Muhammad. Naqra'u hadhihi al-muhawarah jami'an. Nah, المدرس من أين أنت؟ اقرأوا من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من اليابان. أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ ومن أين عمار؟ هو من الصين. هو من الصين. ومن أين حامد؟ ومن أين حامد؟ هو من الهند. هو من الهند. أين عباس؟ أين عباس؟ خرج. خرج. أين ذهب؟ أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. ذهب إلى المرحاض. تفضل أخي. بجد. نعم. يا. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ ومن الصين. ومن أين حامد؟ ومن الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. طيب يا. Ini uslub-uslub yang diperkenalkan ketika kita bertanya jawab dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Daripada bilang kamu, lo, misalkan. Baik, kita sekarang ganti dengan anta. Min aina anta? Anta itu untuk orang yang diajak ngobrol sama kita. Dan bentuknya laki-laki, ya. Anta. Ya. Min aina anta? Kenapa katanya suka antum? Kalau antum benar salah. Nah, antum juga benar, cuman kalau misalkan sedang belajar kadang disalahkan, bukan antum, anta, karena kita berbicara kepada seorang. Nah, cuma kalau kita berbicara dalam tataran bahasa yang lain, antum ini adalah apa ya? Apa namanya? Lil, ya, lil ikram lah. Nah, pemuliaan, ya. Jadi kalau anta itu tergelarnya kurang enak kita, kalau misalkan kita berbicara kepada orang yang dihormati, ya, sehingga digunakan bahasa antum. Tapi kemudian ini kadang-kadang di sebagian ikhwan juga menyempit lagi antum. Kalau kita ke Ustaz Muhammad, antum dari mana, Tan? Ini kayaknya kurang apa gitu. Ini juga menyempit, ya, gitu. Jadi untuk biasanya, tapi tergantung kepada apa, mungkin biah masing-masing juga, ya. Nah, kadang-kadang ada seseorang yang merasakan kalau bilang ke orang yang kita sangat hormati itu kurang pas gitu kalau nyebutkan antum-antum, kan, gitu. Mungkin Ustaz Fadl, Ustaz, nah, atau gini. Jadi kita sebut beliau dengan keadaannya. Al-muhim, anta ini ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang laki-laki, sebut anta. Min aina anta. Adapun kalimat aina, Di sini meskipun terletak setelah min, tidak seperti kalimat al baitu atau al masjidu, tetap dibaca aina, ya tidak aini, ya, tidak aini. Kan tadi teorinya pertama kali kita terangkan bahwasanya huruf-huruf jar ini merubah kalimat setelahnya menjadi kasroh, tapi khusus untuk aina ini dia tidak mau berubah, ya dia tidak mau berubah karena memang keadaannya seperti itu. Aina, ya tadi. Min aina anta? Ana min al yabani. Jawabnya ketika ditulis apa di anta, jawab ana, ya, karena memang Muhammad ini sedang sendirian sehingga dia menjawabnya dengan kalimat ana. Baik, ya, Muhammad bisa menyebut kalimat nahnu nanti kalau Muhammad di belakangnya ada Umar, ada Ammar, ada Yasir, ya, maka dia akan menyebut nahnu. Tapi karena ini dia senang sendirian, ketika menjawab mudarrisnya yang bertanya, dia jawab dengan ana minal yaban. Kemudian mudarris bertanya lagi kepada Muhammad, wa min aina ammarun. Nah, perhatikan kalimat setelah aina juga mesti dibaca dhammah. Ya, wa min aina ammarun. Jangan ada yang baca ammarin nanti. Ya, karena setelah aina itu kalimat tersebut dibaca dhammah. Huwa min as-sini. Ketika Muhammad menceritakan siapa Ammar yang tidak ada di situ, ya, maka dia menyebutnya dengan huwa, menggantikan kalimat Ammar dengan huwa. Kalau menggantikan kalimat sendiri ana, menggantikan kalimat yang dibicarakan huwa, ya, dengan huwa. Huwa min as-sini. Wa min aina Hamidun? Mudarris bertanya lagi kepada Muhammad, wa min aina Hamidun? Perhatikan kalimat Hamidun juga dibaca dhammah setelah aina. Huwa minal Hindi, kata Muhammad, disebut huwa lagi karena yang ditanyakan adalah Hamid. Hamid, Ammar, Yasir, kalau diganti maka diganti dengan kalimat ini huwa. Al-Mudarris bertanya lagi kepada Muhammad, aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Ini tidak disebutkan kalimat huwanya, tapi disebutkan satu kalimat saja, kharaja. Kenapa? Karena kalimat ini sudah mengandung kalimat huwa di dalamnya. Kalimat kharaja, zahaba, jalasa, qara'a, kataba, kalau disebutkan itu berarti sudah mengandung kalimat yang kembali kepada yang disebutkan tadi. Karena yang disebutkannya Abbas, ya, ini sama dengan Yasir, Hamid, Ammar. Kalau disebutkan kalimat yang seperti kharaja, maka disebutkan yang ini. Ini dalam bahasa Arab di ilmu tasrif termasuk urutan yang paling pertama dari 12 kalimat, ya. Kharaja ini paling pertama. Yang sebelasnya lagi nanti menyusul. Ya. Nah, ini kalimat yang paling pertama itu adalah kalimat yang digunakan untuk orang yang kita ceritakan dari jenis laki-laki. Muhammad kharaja. Yasir kharaja. Abbas kharaja. Kenapa? Nanti kita akan dikenalkan pecahan dari kharaja seperti kharajat. Nah, kalau kharajat bukan Abbas yang disebutnya, bukan Ammar, bukan Yasir. Ini sekarang kita diperkenalkan untuk kalimat-kalimat yang dari kalangan kita dulu. Ya, nanti dari kalangan yang belakang. Ya, menyusul. Bagaimana kalau ungkapan untuk yang dari jenis belakang itu? Kalau di jenis kita ini seperti ini. Kharaja. Jawab Muhammad, kharaja. Ya, karena ini kembalinya kepada siapa? Abbas. Nah, kemudian mudarris bertanya lagi, aina zahaba? Nah, mudarris juga menggunakan kalimat yang sama, zahaba. Ya, sama dengan kharaja. Zahaba itu posisinya di paling pertama dalam urutan perubahannya nanti, ya. Kharaja, yakhruju, khurujan, kharijun, makhrujun, ukhruj, la takhruj, makhrajun, mikhrajun, khurija, yukhraju. Semuanya ada 12. yang paling pertama ini adalah untuk ini. Ya. Jadi, nanti ini pecahannya lagi ada 14. Ada 14, dari ke-14 ini yang paling pertama. Dari ke-14 pecahan itu, ini yang paling pertama. Dan digunakan untuk seperti ini. Ya, kalau yang ditanya Abbas Khoroja, aina dahaba. Ya, Abbas Khoroj, aina dahaba. Ya, Khoroj, dahab. Yani, aina dahaba. Kata Muhammad, dahaba ilal mudir. Dahaba ilal mudir. Kalau kita mau menyebut huwa dhahaba ilal mudir, bisa sebetulnya. Huwa dhahaba ilal mudir. Tapi kalau kita menyebutkan dhahabanya saja, itu sudah cukup. Karena pada kalimat dhahaba itu sudah terkandung. Ya, sudah terkandung makna dari kalimat huwa. Dari dhahaba ini. Ya. Sehingga di sini cukup disebutkan dhahaba ilal mudiri. Nah, ini kalimat yang kita pelajari sekarang ada huruf ila. Baru kalimat al-mudir ini dibaca kasroh karena didahului oleh ila. Wa aina dhahaba aliyun. Nah, sekarang bukan Abbas lagi yang dhahabanya ditanyain. Tapi alinya disebutkan, berarti yang dhahaba itu siapa? Aliyun. Ya. Aliyun ini kalau disebutkan setelah dhahaba, berarti dia yang jadi subjek dari dhahabanya. Wa aina dhahaba aliyun. Ya. Wa aina dhahaba aliyun. Dhahaba ilal mirhab. Berarti ada dua sekarang ungkapannya. Dhahaba ilal mudir. Wa dhahaba ilal mirhab. Man dhahaba ilal mudir? Abbasun. Wa man dhahaba ilal mirhab? Aliyun. Karena disebutkan tadinya pertanyaan itu, wa aina dhahaba aliyun. Baik. Mafhum? Al-an iqra wa tarjim. Selanjutnya siapa yang belakang? Ahmad, Ahmad atau Abu Syada? Ya, baca yang tadi kemudian terjemahkan. Man aina anta? Min. Min aina anta? Dari manakah anda? Ana minal yab, ana minal yabad, yabani. Saya berasal dari Yaban, Jepang. Jepang. Oh, Jepang. Wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar? Wa minas, wa minas sini. Dia berasal dari Cina. Dia berasal dari Cina. Sin. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamidun? Wa minal Hindi. Dia berasal dari India. Aina Abbasun? Dan dari mana Abbas? Oh, kalau aina saja, mana Abbas? Oh. Gitu. Aina Abbas, maksudnya di mana, ya? Di mana Abbas? Khoroja. Khoroja keluar. Keluar. Keluar. Aina dhahaba? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudir. Dia pergi ke kepala sekolah. Dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliun? Dan kemana Ali? Dhahaba ilal mirhab. Dan dia pergi ke toilet. Zahaba Ali, zahaba ila al-mirhab. Ali pergi ke toilet. Ke toilet. Baik. Ada yang terlewat? Yang lain? Ada yang terlewat artinya enggak? Zahaba pergi artinya. Kharaja keluar. Jadi menterjemahkan kalimat aina di sini bisa disebut aina Abbasun, mana Abbas? Mana Abbas? Berarti bertanya keberadaan di mana Abbas maksudnya. Kata Muhammad kharaj, ya. Dia keluar. Aina dhahaba? Keluar pergi ke mana? Gitu. Dhahaba ila al-mudir, dia pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliun? Dan Ali ke mana pergi? Dhahaba ila al-mirhadi, dia pergi ke toilet. Kok toilet? Tayyib. Tamarin. Tamarinu artinya apa? Tamarin, latihan-latihan. Latihan-latihan. Karena tidak satu, kalau satu tamrinun. Kalau satu tamrinun. Baca perintahnya Abu Syaddad. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Nanti akan terus berulang nih kalimat-kalimat seperti ini dalam perintah. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Jangan salah lagi nanti menerjemahkan al-as'ilah itu apa? Pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal. Al-atiyati itu yang datang. Ya. Ya kalau kita samakan dengan perintah dalam bahasa kita, jawablah soal-soal berikut ini. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Adapun kalimat an mau diterjemahkan silahkan, tidak diterjemahkan pun itu sebetulnya dalam bahasa Arab nanti ada kalimat-kalimat yang selalu disertai dengan huruf-huruf jar, beda-beda, ya. Kalau ajib pasti dengan an, ya. Tidak ajib lil asilah, tidak seperti itu. Itu memperkenalkan juga kepada kita ada kalimat-kalimat yang diiringinya dengan huruf-huruf jar yang tidak untuk kalimat yang lain, ya. Dan itu ada dalam bahasa Arab itu banyak dan maknanya nanti bisa memang bisa mempengaruhi tapi huruf-huruf tersebut seperti kalimat rohiba, ya, rohiba yang disertai dengan an, dengan apa lagi, satu lagi fi, ya, ada kalimat rohiba. Sama kalimat rohibahnya. Setelah rohibah ini kita kadang menemukan an atau fi. Nah, seperti dalam tadi dengar dari Saudara Yasir, Wisadat, man rohibah an sunnati falaysa minni. Enggak ada, enggak keluar. Man rohibah an sunnati. Nah, di situ ada rohibah an. Artinya rohibah an itu di situ benci. Ya. Man raghiba an sunnati, siapa yang tidak senang, siapa yang benci terhadap sunnahku, falaysa minni, kata Rasulullah. Berarti dia bukan sunnah. Apa saja sunnah Rasulullah SAW? Banyak sunnah Rasulullah SAW. Di akidah Rasul, di akidah ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadahnya apalagi ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam muamalahnya juga ada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari cara nyingsring saja itu ada sunnahnya. Ya. Kalau kita sebut nyingsring itu masalah sepele atau masalah besar? Kalau dalam Islam bukan masalah sepele, enggak ada masalah sepele dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW punya kaidah untuk umatnya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, raghiba an di situ artinya benci. Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Laysa minni. Berarti golongan siapa? Enggak tahu. Enggak tahu selain Rasul ada siapa berarti golongan itu, ya. Makanya kita harus jangan rohibaan, tapi harus rohiba fi. Nah, kalau rohiba itu, fi itu sebaliknya. Ya, rohiba fi itu senang, suka. Ya, artinya beda. Jadi nanti ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu yang memang punya pasangan tertentu dalam huruf-huruf jarnya itu. Ini secara lambat laun menerangkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana menggunakan kalimat-kalimat huruf ini untuk kalimat sebelumnya. Ya, seperti ajib anil as'ilah dipakai huruf an di situ. Ya, ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib apa artinya? Jadi jawablah, ya. Ajib itu jawablah. Berarti ini dimintai jawabannya. Ajib anil as'ilah. Tayyib. Abu Syaddad sekarang baca jawab. Man aina anta? Nah. Baru. Man aina anta? Nah. Ana minal Yabani. Ayo. Dari mana kamu? Ya. Saya dari Jepang. Ayo. Anta minal Filipina? La. Man minas Sin? Amarun. Nah. Min aina Hamidun wa minal Hindi. Nah. Aina dahaba Abbasun? Dahaba ila mudiri. Nah. Adahaba Aliyu? Adahaba Aliyun ila mudiri? La. Aina dahaba? Ila ذهب إلى بالحاضر. طيب هذا فهم apa فهم النص ini termasuk فهم النص ya. Untuk memahamkan kita faham enggak ke muhawarah atau isi dari percakapan di atas ya. Kalau jawabannya seperti tadi berarti antum paham ya, alhamdulillah. Itu kalimat Filipin. Ini nanti buku ini akhirnya menjelaskan kepada kita dengan harokat apa fathah ya, harokat fathah. Dari tadi ngarewas terus. Soalnya kemarin ana disalahkan bukan Filipina tapi buku ini menyebutkannya Filipina ya, minal Filipina ya, dia harokatnya dikasih fathah Filipina. Tapi untuk kalimat ini saja Allahu a'lam gimana betulnya ya, kita baca saja seperti apa yang dalam bukunya. Anta minal Filipina? La ana min Indonesia. Min Indonesia. Baik, ada yang tidak bisa mengikuti, masih harus ada yang ulang yang barusan atau lanjut ya? Apa diulang? Mana yang diulang? Saya Abu Umar, ulang yang tadi. Ajib anil as'ilatil atiyati. Min aina anta? Min aina anta? Apa artinya? Kasih jawaban seperti yang di muhawarah. Dari mana kamu? Nah. Jawabnya ana minal Yaban. A anta minal Filipina? La. Ana minal min Indonesia. Indonesia. Indonesia. Ini negaranya. Indonesia. Nisia. Ada ya-nya. Nisia. Nisia. Orang cekek pakai ta dan sya. Oh. Ranca iki kap ya kap iki ranca iki. Nanti kalau disebutkan ranca ekeknya orang Arab nantinya tuh tapi kalau ranca iki, oh ranca iki, nah mungkin dia pernah dengar dengan ranca iki dengan sya. Ya, ranca, ranca. Terus Abu Amir. Ammarun min as-sin. Nah. Terus? Min aina Hamidun? Di mana disebutkan? Huwa min al-Hindi. Terus? Aina zahaba? Abbasun. Aina zahaba? Kharaja. Aina zahaba? Pertanyaannya, aina zahaba? Zahaba ila al-mudir. Zahaba ila al-mudiri. Nah, terus? Azahaba Aliyun ilal mudiri. Azahaba Aliyun ilal mudir. Jawabannya na'am atau la? La. Aina zahaba? Zahaba ilal ilal mirhawi. Baik, kita diingatkan pada pelajaran yang lalu ada kalimat A untuk bertanya, ya, A itu untuk bertanya yang jawabannya itu na'am atau la, ya. Ahadha kitabun? La, hadha qalamun. Ahadha kitabun? Na'am, hadha kitabun. Tadi kita mendengar Ali dhahaba ilal mirhab, ditanyakan adhahaba aliyun ilal mudir, jawabannya adalah la. Berarti kita betulkan dhahaba ila al mirhab, ya, dhahaba ila al mirhab. Ingat kalimat mim dan nun, ya, mim nun terletak sebelum aina itu dibaca min, ya, bukan man. Kalau dia terletak setelah aina bacanya min, insyaallah tidak ada yang lain, ya. Kalau mim nun ini terletak sebelum aina, ya. Tapi kalau selain itu mungkin dibaca man atau mungkin dibaca min. Seperti ini kalimat mim nun kemudian ada fi. Nah, ini bacanya bukan min tapi man. Man fil hammami. Nah, berarti ini bertanya siapa yang di dalam kamar mandi, ya. Ini berarti artinya siapa, bukan min. Kalau min dari, ya. Nah, kalau setelah aina, sebelum aina, min aina. Nah, kalau ini dibacanya min. Min aina anta. Taib, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baqiya arba'at salasatu tamarin. Masih ada 3 latihan lagi. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu untuk minggu ini insyaallah. Ya. Afu tidak bisa lama-lama. Jazakumullahu khairan. Atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memahami pelajaran ini. Karena jangan disangka ini tidak perlu taufik dari Allah. Bukan akidah saja, bukan ibadah saja, bukan kesadaran kita kepada Islam, bahasa Arab pun itu subhanallah perlu juga kepada taufik. Kalau ana sekarang lagi belajar terus barang-barang sama yang belum bisa. nah muni he senuki wae ge. Sebenarnya tak. Ini sebetulnya menggambarkan anak dulu. Dulu gue kan begini mungkin ya. Tapi kemudian ternyata ketika sekarang baca bisa mencari tahu, oh ini tuh begini, ini tuh begini, ini. Buka lagi yang bisa, subhanallah. Ternyata ketika berbarengan dengan orang-orang yang tidak bisa, ini berarti butuh taufik dan bimbingan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ustaz yang dia bercerita kepada anak, kalau sedang belajar mumet, daripada belajar mending ngoret. Tahu ngoret? Ngarit, bersih-bersih sekitar pondok katanya. Gitu. Belajar tuhfah, waduh, umat isim piil tibarali kawai marfu mansub majrur ngerti katanya. Tapi subhanallah dia enggak menyerah. Jadi ngoret itu bukan menyerah, tapi sudah mungkin sudah aduh panas sudah didinginkan dulu gitu. Tapi subhanallah sebegitu lama katanya. Dan memang ana juga menyaksikan, iya. Subhanallah, jangankan baca, dengar ucapan dari masyayikh pun bisa. Dan malah sekarang sudah bisa menerangkan seperti yang lain. Itu dari tidak bisa. Semuanya juga seperti itu. Sehingga anak juga sampai mentafakur, subhanallah, ini ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga memang harus diminta belajar bahasa Arab, belajar tajwid, belajar apapun yang berkenaan dengan keislaman, itu harus minta taufik dan hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan itu semua kepada kita, sehingga kita difahamkan kepada agamanya, ya, melalui ilmu-ilmu yang memang mendukung kita untuk memahami semua itu. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kasih saran kalau misalkan ah, ya. Kalau misalkan percakapan khususnya dua orang gitu misalkan. Oh gitu, nah, boleh. Bisa kalau khair. Nah. Ya. Bisa. Nah, insyaallah kita nanti untuk muhawarah ya, tambah waktu untuk melancarkan ya. Melancarkan usul-usul tersebut sehingga kita bisa lebih paham dan lebih menyerap. Memang harusnya seperti itu. Malah anak pernah berkeinginan sebetulnya pengen punya lab bahasa ini kita ini. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu enaknya memang di laboratoriumnya. Ada laboratoriumnya. Di situ ada istimaknya, kita juga dengar bukan dari lisan anak saja, langsung dari lisannya. Kalau enggak salah ini juga ada audionya. Coba cari aja ya. Siapa yang bisa cari audionya? Memang audionya tidak seperti tidak sebagus Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Ya, tapi lumayanlah untuk kita mendengarkan native speaker-nya gitu. Apa? Tapi itu perlu audio nantinya mendengarkan. Ya seharusnya begitu. Ya mendukung. Meskipun kita tidak pakai video, gitu, nggak usah ada, selama ada audio itu bisa membantu. Dan memang harus sering mendengar dari lisan Arabnya langsung, gitu, supaya kita pun bisa menuruti, mengikuti lahjah-lahjah mereka, yang Jawanya tidak pakai lahjah Jawa, yang Bataknya tidak pakai lahjah Batak, Sundanya bukan lahjah Sunda, tapi paling tidak kita meniru-niru lahjah mereka. Aina dahab, ya, aina dahaba, aina dahaba, ya, tapi kita pakai lahjah mereka dan memang ada bedanya. Jadi, bisa kalau khairan, insya Allah kita upayakan minggu depan. Ada lagi yang mau bersaran? Oh, iya. Nah. Pekan ketiga ya, ana punya rencana belajar itu nanti di daerah ana di sana. Kita belajar di Ma'had di Ciwaru. Jadi pertimbangannya tadinya tidak ada pertimbangan, cuman setelah perjalanan jadi pertimbangan karena minggu ketiga ini qadarullah taklim di daerah Kopo di perumahan itu masih berjalan untuk periode sekarang dan yang isi masih ana. Jadi kalau anak kesini, kemudian mengejar waktu kesana, itu hampir tidak terkejar yang sudah-sudah itu. Nah, mudah-mudahan kalau tempatnya di sana, itu ana bisa lebih leluasa mengatur waktu untuk berangkat ke Kopo, daerah Kopo soalnya, dan tidak terlalu jauh dari situ, dari Ciwaru. Nah, jadi ana ingin ke situ. Kemudian di samping itu juga untuk dalam rangka syiar, ya, syiar Ahlus Sunnah, karena di sana daerahnya kurang sentuhan-sentuhan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan agamanya. Ya. Sehingga kalau misalkan kita bisa memperlihatkan bagaimana jauh-jauh datang ke sana untuk belajar, mudah-mudahan ada yang bertanya-tanya dalam dirinya sendiri meskipun tidak ditanyakan ke kita. Ya, gitu. Dan ini dalam rangka juga mudah-mudahan termasuk dari upaya yuslihuna ma'afsadannas. Ya, yuslihun, kita mengadakan perbaikan-perbaikan di tengah-tengah sesuatu yang sudah dirusak orang. Perhatian orang kepada agama itu sudah mulai meluntur. Mereka sibuk dengan dunianya, gitu kan. Meskipun di hari libur, mereka pakai untuk istirahat biasanya. Istirahatnya ada yang pakai ngadu domba, ada yang pakai apa, kesenangan-kesenangan seperti itu. Mancing. Ya, ada yang mancing, gitu kan. Nah, makanya kita ingin ini bantu menghidupkan syiar ini di tengah-tengah manusia, dan mudah-mudahan ini termasuk kepada wa man yu'adzim min sya'airillah fa huwa min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini cerminan dari ketakwaan dalam hatinya. Ya, sebetulnya tidak usah di sana saja, cuman karena memang daerah ini seperti itu, ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang berandil di situ. Dan ana sudah konsultasikan kepada Ustaz Abu Hamzah bagaimana kalau seperti itu, ternyata beliau menyarankan begitu. Ya, untuk nanti katanya satu bulan sekali belajar di tempatnya anak gitu, di Ciwaru. Mudah-mudahan antum tidak keberatan, tapi tidak memaksa juga kalau memang ternyata tidak ada kesempatan, tidak mengapa. Tapi insyaallah untuk minggu ketiga ini taklim bahasa Arab, kajian ini dijadwalkan nanti di sana di Ma'had. Ya, alhamdulillah tempat juga sudah selesai masjidnya. Meskipun kecil tapi bisalah untuk menampung kita belajar di situ insyaallah. Cuma aku saja. Ya. Nah, waktunya boleh dipajukan kalau nanti minggu ketiga. Boleh dipajukan kapan mau jam 2. Kalau jam 2 anaknya standby di sana bisa. Tapi kalau ke sini kadang-kadang anak butuh waktu untuk penyegaran. Kalau jam 2 itu sehingga enggak bisa. Pasnya itu kalau di sini memang enaknya pada asar di sini itu. Nah, kalau di sana jam 2 pun bisa, atau menjelang asar, ya misalnya sekarang pada asar jam 3 kurang ya. Fadal, kalau misalkan mau jam 2 silahkan, kalau mau tetap pada asar juga silahkan. Kalau melihat waktu untuk anak sekarang ini, ya leluasanya memang sebelum asar. Fadal, yang jelas bisalah, karena kita punya patokan waktu sampai jam 5. Kalau dari sana berangkatnya sepertinya jalan tidak terlalu terhambat kalau dari situ ke Kopo gitu, insyaallah. Ya, cuman ya gitu, sekarang musim hujan, al-afu di sana jalannya belum di hot mix. Jadi pas masuk kawasan Ma'had masih banyak tanah gitu. Tapi tidak terlalu kotor kalau sekarang. Di pas masuk itu sudah banyak batu-batuan yang jatuh di situ, bekas pasir dan sebagainya. Nah, kalau maju ke depan rumah anak ke ini masih ini. Insyaallah di situ bisa disimpan motor, tidak terlalu kotor. Nah, jadi itu ya untuk minggu ketiga, khusus untuk minggu ketiga saja. Mudah-mudahan tidak ada halangan anaknya ya. Santum ke sana tidak lagi ngedrop. Ya, pas antum ke sana anak sudah standby siap. Dan untuk minggu ketiga dirutinkan di Ma'had Ciwaru insyaallah.